Biyen kowe ngomong wis rasudi. Saiki kowe nuntut aku bali. Apa kowe pantes tak langgati? Aku isih wedi mbok larani.